بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فينا عزكم الله الحمد لله kita bersyukur bertahmid kepada Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita di masjid ini, di ma'had ini untuk daurah kita kali ini yang bertepatan dengan tanggal 27 sampai 29 Muharram 1438 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 sampai 30 Oktober 2016 insyaallah ta'ala. Ini daurah yang keberapa ini? Daurah yang kebanyak. Insyaallah ta'ala tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini dan nanti maghrib ialah pengaruh akhlak buruk dalam dakwah ilallah. Tema yang sangat bagus, yang sangat-sangat diperlukan khususnya untuk para da'i, para ustadz, para pengampu-pengampu dakwah di semua tempat, tidak hanya di pangkalan bun saja, namun di semua tempat. Dikarenakan masalah ini bisa dikatakan termasuk kendala intern yang paling banyak terjadi di berbagai macam tempat dan wilayah dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah yang semestinya berjalan dengan baik, dengan bagus, solid, menjadi rusak, menjadi hancur dengan ulah-ulah sebagian pihak yang rata-rata berkaitan dengan bab akhlak yang buruk, muamalah-muamalah yang kurang baik di dalam kesehariannya. Maka tema ini sangat bagus sekali. Ini tema bukan dari saya, dari Pak Ambu, dari Panitia Murni nih, Pak. Pengaruh akhlak buruk dalam rinai dakwah. Untuk mengkaji tema ini mengharuskan kita untuk mengulas beberapa permasalahan penting. Yang pertama ialah manzilatul akhlak fil Islam, kedudukan akhlak dalam Islam. Masalah kedua yang akan kita angkat nanti adalah efek akhlakul karimah terhadap dakwah. Dan yang ketiga, secara khusus kita akan mengkaji efek buruk, ya, dampak buruk, pengaruh buruk akhlak yang tercela di dalam dakwah ilallah barakallahu fikum. Ini minimal tiga permasalahan akan kita angkat insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini. dan nanti ba'dal maghrib. Ikhwan fillah azzakumullah, adapun masalah yang pertama ialah tentang manzilatul akhlak fil Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam. Perlu dipahami ikhwan fillah azzakumullah, akhlakul karimah dalam Islam, akhlak-akhlak yang mulia dalam Islam memiliki kedudukan yang amat-amat sangat tinggi. Kita bisa menyimpulkan, menyebutkan khulasah kesimpulannya pada poin-poin berikut. Yang pertama ialah bahwasanya akhlakul karimah ini merupakan bagian penting dalam keimanan. Akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam bab keimanan seseorang. Iman dikaitkan dengan akhlak, akhlak dikaitkan dengan iman kepada Allah Azza Wajalla. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan di hasan dan dia sahih li ghairihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Sangat tegas ya. Sehingga kadar iman seseorang itu ditentukan oleh akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, semakin luhur akhlaknya, semakin tinggi, semakin sempurna, semakin matang dan tebal keimanannya. Semakin buruk akhlaknya, semakin buruk pula keimanan dia. Ini menunjukkan akhlak bukan perkara yang sepele. Yang kedua, yang menunjukkan betapa pentingnya akhlak ini, yang kedua ialah bahwasanya akhlakul karimah huwal birru kulluh. Akhlak yang mulia ini adalah kebajikan secara keseluruhan itu sendiri. Semua kebaikan-kebaikan, semua kebajikan-kebajikan yang ada dalam Islam ada pada akhlakul karimah. Ada pada akhlakul karimah. Ketika orang itu barakallahu fikum telah memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan bimbingan syariat, maka pada dia insyaallah ta'ala ada kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan albir itu sendiri. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birr wal itsm. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birr. Apa itu al-birr, kebaikan, kebajikan itu? Maka beliau menjawab, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Semua kebaikan, semua kebajikan, kebajikan itu pada akhlakul karimah. Al-birru husnul khuluq. Al-birr, semua kebaikan, semua kebajikan ada pada akhlakul karimah. Luar biasa. Sehingga sekali lagi ikhwan, akhlakul karimah ini menjadi kunci seseorang itu bisa mengamalkan semua amal-amal kebaikan, semua amal-amal kebajikan dalam Islam. Barakallahu. Ini yang kedua. yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan akhlak dalam Islam. Barakallahu fikum. Poin yang ketiga yang menunjukkan ketinggian akhlak dalam Islam, yang ketiga ialah bahwasanya akhlakul karimah adalah khuluqun nabawi. Akhlak yang mulia adalah akhlaknya Nabi. Tidak ada seorang Nabi pun, tidak ada seorang Rasul pun, melainkan dia pasti memiliki akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung. Sehingga akhlakul karimah khuluqun nabawi. Akhlak yang mulia itu perangainya seorang Nabi. Terutama barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Qalam ayat yang keempat ketika menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah menyatakan wa innaka la ala khuluqin adzim. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sungguh di atas akhlak yang agung. Allah langsung yang mengatakan demikian. Rasul adalah seorang Nabi yang betul-betul berakhlakul karimah. Dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahsanan nasi khuluqa. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling baik akhlaknya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka akhlakul karimah adalah akhlaknya para nabi dan para rasul. Ya, kemuliaan akhlak merupakan tabiatnya para anbiya wal mursalin. Barakallahu fiik. Poin yang keempat yang menunjukkan ketinggian akhlak dalam Islam ialah bahwasanya akhlakul karimah merupakan inti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlakul karimah itu merupakan inti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang hasan, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, ikhwan, innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Ini lafaz Imam Ahmad, innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Aku diutus oleh Allah azza wajalla hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Ini Rasul. Kali pertama yang beliau sampaikan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, di samping tauhid, di samping akidah, beliau juga mengajarkan akhlak yang mulia kepada masyarakatnya. Itu nampak ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada Heraklius mengajak masuk Islam. Kemudian Heraklius tadi meminta supaya dicari kafilah dagang dari kalangan orang-orang Arab. Ketemu rombongan dagangnya Abu Sufyan yang masih musyrik kala itu. Disebutkan dalam riwayat, Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi kita Muhammad SAW, mau mengetes nubuahnya. Di antara yang ditanyakan oleh Heraklius ialah Wa madza ya'murukum? Apa yang diperintahkan oleh laki-laki ini yang aku sebagai nabi ini? Maka dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan yang dulu seorang musyrik, tokoh musyrik, musuh-musuh Islam. Pengakuan seorang musuh. Kata Abu Sufyan kala itu, kana ya'muruna an na'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Laki-laki ini memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja. dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah oleh moyang-moyang kami. Wa kana ya'muruna bis-salati wa kana ya'muruna bis-salati was-sidqi was-silati wal 'afaf. Dan juga laki-laki ini memerintahkan kita untuk sholat, ini ibadah, untuk jujur, ini akhlak, untuk afaf, menjaga kehormatan diri, ini akhlak. Nah, jujur, kemudian afaf, as-silah, dan menyambung hubungan silaturahmi dengan famili-famili yang ada, ini adab. Itu kali pertama yang disampaikan Rasul kepada masyarakat Quraisy kala itu. Di samping dakwah tauhid, di samping dakwah akidah, beliau juga menyampaikan terkait dengan bab ibadah, sholat. Juga menyampaikan dalam bab akhlak wal adab. Jujur, menyambung hubungan kekerabatan, dan yang ketiga adalah menjaga kehormatan. Ini menggambarkan barakallahu fikum bahwasanya akhlakul karimah merupakan inti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat mulia ya. Poin yang kelima. Poin yang kelima ialah seseorang yang berakhlakul karimah. Ya, seseorang yang berakhlakul karimah adalah orang yang terbaik. Orang yang berakhlak, seseorang yang memiliki akhlakul karimah adalah orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa." Inna min khiyarikum ahsanakum ahsanukum akhlaqa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya termasuk orang yang terbaik di kalangan kalian adalah yang paling bagus akhlak. Orang yang terbaik di kalangan kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini sebuah manzilah yang luar biasa sebagai seorang muslim yang terbaik di dalam Islam dan juga di tengah-tengah masyarakatnya, orang yang paling bagus akhlak. Poin yang keenam yang juga menunjukkan kedudukan akhlak dalam Islam, barakallahu fikum, ialah seseorang yang berakhlakul karimah. Seseorang yang berakhlakul karimah bisa mencapai martabat, derajat seseorang yang selalu berpuasa dan selalu qiyamul lail tiap harinya. Seseorang yang berakhlakul karimah, ikhwan, orang yang punya akhlak adalah seseorang yang bisa mencapai tingkatan seseorang yang puasa dan qiyamul lail setiap harinya dengan akhlak tadi, ikhwan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im. Innal mu'mina, sesungguhnya mukmin akan mencapai dengan akhlaknya yang mulia, akan bisa mencapai tingkatan orang yang berpuasa dan qiyamul lail setiap hari. Pagi, subuh, maghrib, puasa. Nah, lepas isya sampai subuh qiyamul lail. Terus demikian tiap harinya. Pagi, siang puasa, malam qiyamul lail. Siang puasa, malam qiyamul lail. Demikian seterusnya. Itu sebuah amal yang sulit diwujudkan, ya. Salat itu merupakan syiar Islam yang paling besar. Qiyamul lail itu merupakan amal ibadah salat yang paling afdal setelah yang fardu. Siam juga demikian, itu merupakan syiar Islam yang begitu besar. Kita seorang muslim, seorang mukmin bisa mencapai tingkatan orang yang biasa puasa di siang hari, salat malam di malam hari dengan akhlak al-karimah yang ada pada kita ini, barakallahu fikum. Sehingga akhlakul karimah itu menaikkan martabat seseorang, menaikkan derajat seseorang sebagai orang yang betul-betul saleh, menandingi orang yang gemar berpuasa dan yang gemar qiyamul lail, barakallahu fikum. Ini ya ikhwan, beberapa keutamaan-keutamaan. Ini semuanya berkaitan dengan kedudukan akhlak dan keutamaannya di dunia. Terkait dengan akhlaknya atau yang punya akhlak di dunia. Sudah luar biasa ya, Pak. Ada lagi poin-poin berikutnya yang menunjukkan keutamaan akhlak dalam Islam nanti di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah, poin yang ke-7. Baik, yang ke-7 adalah bahwasanya akhlakul karimah inilah yang menjadi sebab. Akhlakul karimah menjadi sebab orang itu dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, apa sih amalan yang bisa membuat orang itu dimasukkan dalam surga? Mayoritas amalan yang bisa memasukkan pelakunya dalam surga. Maka beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Amalan yang bisa, yang sering memasukkan pelaku dalam surga, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Ini hablum minallah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ini hablun minannas. Taqwallah, hamba dengan Rabbnya. Akhlak yang mulia, hamba dengan hamba yang lain. Ini adalah amal yang paling sering memasukkan pelakunya dalam surga. Kesimpulannya, akhlakul karimah sebab masuk dalam surga. Barakallahu dengan akhlak ini. Tentu diiringi dengan takwa Allah, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang juga menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya akhlakul karimah ini sebagai sebab pelakunya dimasukkan dalam surga. Hadis yang dikeluarkan Abu Dawud dalam sunannya bi isnadin sahih dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqa. Aku menjamin rumah di halaman surga. Saya menjamin sebuah rumah di halaman surga bagi siapa saja yang meninggalkan debat. Mira' itu debat kusir. Walaupun dia benar meninggalkan debat kusir, walaupun dia benar, saya jamin rumah di halaman surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana maziha. Dan saya jamin rumah di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta walaupun dia bergurau. Tidak dusta walaupun dalam keadaan sedang bergurau. Dan belum mengatakan Stefan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. dan saya jamin rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang bagus akhlaknya. Sehingga akhlakul karimah ini ikhwan bukan semata-mata sebab masuk dalam surga, tapi masuk dalam surga dijanjikan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Itu menunjukkan kedudukan yang sangat agung untuk akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Akhlak karimah sama dengan surga. Kunci surga adalah diantaranya akhlakul karimah. Poin yang ke-8 terkait dengan pelakunya, terkait dengan orang-orang yang memiliki akhlak nanti di yaumul qiyamah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Dan beliau mengatakan hadisun hasan. Ini hadis hasan dikarenakan banyak penguat-penguatnya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Luar biasa. Kata beliau, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai. Kata Rasul, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat majelisnya, yang paling dekat majelisnya dengan aku di hari kiamat nanti, yang paling bagus akhlaknya di kalangan kalian. Yang paling bagus akhlaknya di kalangan kalian. Ini kapan ya, Pak? Di hari kiamat nanti. Orang yang paling dicintai Rasul kala itu yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Rasul kala itu yang paling bagus akhlaknya. Sehingga di hari akhir nanti ya ikhwan, orang-orang yang berakhlakul karimah di dunia ini jaminannya surga, bahkan dapat rumah di surga yang paling tinggi. Orang-orang yang berakhlakul karimah adalah orang yang sangat dimuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menduduki tempat majelis yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu di yaumul qiyamah nanti. Di samping Rasul, bukan di samping bupati. Di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat. Itu luar biasa ya. Kalau mau dikias-kiaskan enggak mungkin ya. Orang pangkalan bun saja, ketika dia sebagai orang satu-satunya di pangkalan bun, satu-satunya di pangkalan bun yang dipercaya oleh seorang bupati, kemudian setiap harinya duduk dia di sampingnya bupati, dia pengawal bupati orang biasa, tapi di sebelahnya bupati, dirangkul oleh bupati, kemana-mana sama bupati, disinggung sama bupati, dimuliakan sama bupati. Perasaan dia bagaimana ya, Pak? Orang yang paling Masya Allah atau orang yang paling rendah? Jawabannya, luar biasa. Orang yang paling luas. Jangankan yang kenal bupati aja merasa dirinya paling Masya Allah. Saya kenal tau. Nah ini, satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk pangkalan bun. Pangkalan bun, bukan sekitar sini, pangkalan bun. Dipegang dia sama bupati, di sampingnya bupati. Bayangannya dia paling segala-galanya di atas semua orang. Bupati di dunia. Bupatinya lengser ya. Ya, dia juga harus cari bupati yang lain. Ini di sampingnya Rasul. Di sisinya Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Itu luar biasa. Itu hanya dicapai oleh orang-orang yang berakhlakul karimah. sehingga barakallahu fikum akhlakul karimah ini betul-betul memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi dalam Islam, di dunia ini dan di akhirat nanti. Sangat erat kaitannya dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla dan sangat kuat hubungannya dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Cukup 8 poin tadi menggambarkan kepada kita semua ikhwanatina azakumullah betapa tingginya akhlakul karimah dalam Islam, terutama barakallahu fikum akhlakul karimah yang berkaitan dengan dakwah ilallah. Karena akhlak itu umum untuk setiap harinya kita ya. Tapi akan semakin mulia kedudukan akhlak tadi ketika disandingkan dengan amalan yang namanya dakwah kepada Allah. Akhlaknya sudah punya kedudukan yang begitu besar dalam Islam. Disandingkan dengan amalan dakwah, dakwah juga merupakan ibadah yang paling mulia dalam Islam. Anda sandingkan, ada dakwah plus dengan akhlakul karimah. Luar biasa, atau menggabungkan dua amal yang begitu mulia, yang begitu agung dalam Islam ini. Ini masalah pertama yang kita angkat. Kedudukan akhlakul karimah dalam Islam. Seseorang yang betul-betul cerdas dan berakal sehat dengan semata-mata membaca ayat, membaca hadis yang menyebutkan keutamaan akhlak, dia langsung termotivasi untuk memperbaiki diri, untuk berjuang mendapatkan akhlak yang mulia tadi. Barakallahu. Masalah yang kedua yang kita angkat pada kesempatan kita kali ini ialah efek akhlak untuk dakwah. Yang kita bahas adalah akhlakul karimah, efeknya akhlak untuk dakwah. Ini sekarang kita menyandingkan antara dakwah ilallah dengan akhlakul karimah. Kira-kira ngefek enggak ya? Baraklah. Jawabannya qanabtina azakumullah, akhlakul karimah ketika disandingkan dengan amalia dakwah, dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah dihiasi dengan akhlakul karimah, ini efeknya sangat dahsyat ya. Efeknya sangat luar biasa positifnya. Untuk pribadi masing-masing kita, individu-individu kaum muslimin, dan juga untuk Islam itu sendiri, dakwah salafiyah itu sendiri. Barakallahu. Perlu diketahui, ikhwanatina azakumullah, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika beliau mendakwahkan Islam ini dihiasi dengan akhlakul karimah yang beliau miliki. Akhlakul karimah ini punya andil besar di dalam sebab keislaman banyak orang kala itu. Orang-orang itu bisa masuk Islam dengan sukacita tanpa ada paksaan. Di antara andil besarnya adalah akhlakul karimah yang menghiasi dakwatul Islam. Yang menghiasi dakwatul Islam. Barakallahu fikum, disebutkan dalam sebuah hadis. Barakallahu fikum, terkait dengan salah seorang dari kepala suku. Dia seseorang yang ditokohkan oleh masyarakatnya, kepala suku ya ikhwan. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menanyakan beberapa hal terkait dengan masalah keislaman, dia mulai condong, mulai senang dengan keislamannya barakallahu. dan meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun tidak tanggung-tanggung menghadiahkan untuk tokoh masyarakat tadi ghanamun baina jabalain. Menghadiahkan untuk tokoh masyarakat tadi kambing-kambing di antara dua gunung. Jadi kalau seandainya pangkalan bun ini diapit dua gunung, sebelah sana ada gunung, di sebelah situ ada gunung. Gunung-gunung bagian bawahnya pangkalan bun, misalkan. Hah? Kambing yang begitu banyak, kambing yang ada di antara dua gunung tadi, dari gunung sebelah sana sampai gunung sebelah sana, full kambing dihadiahkan untuk kepala suku tadi. Ini hadiah apa? Apa ya namanya? Kalau kita kan hadiahnya kan ya kitab satu sudah masya Allah. Regane paling sak piro ya? Fotokopi 20.000 paling. Lain ngasih hadiah itu kambing di antara dua gunung. Itu mungkin jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan ekor. Hah? Disuruh bawa oleh untuk orang tadi. Ya masya Allah ya kan. Senang apa enggak senang? Senang apa enggak? Anda senang kan kasih hadiah kambing? Nah ya kok kambing sama noke ya kan? Satu ekor kambing aja sudah masya Allah. Ini kambing di antara dua gunung tadi ya kan? Banyak sekali bawaan. Langsung tuntun giring sama dia menuju kepada desanya. Sampai di desanya dia langsung mengajak seluruh masyarakat desa tadi untuk memeluk Islam. Ya berteriak di tengah-tengah kaumnya, ya kaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqr. Karena si Muhammad ini memberi sesuatu hadiah seperti orang yang khawatir miskin. Tuh lihat tuh, dikasihkan bumbuannya. Fa aslamu, mereka pun masuk Islam. Awalnya dari kambing. Itu kan duniawi. Tapi dengan itu mereka jadi mu'alaf. Lembut lunak hatinya masuk Islam. Setelah itu menjadi orang-orang yang paling mencintai Islam sepenuhnya. Dikarenakan melihat akhlak yang mulia yang ditampakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak ini namanya apa ya Pak? Ngasih kok gak tanggung-tanggung. Hah? Namanya apa ya Pak? Namanya as-sakha. Sakha itu dermawan dan tulus, bukan karena tendensi apapun. Luar biasa. Satu bayangkan ya Pak, kalau seandainya ada seorang kepala suku di wilayah Pangkalan Bun ini, atau suku yang sebelah mana ya Pak? Ya Allah, suku Dayak. Kepala suku Dayak memiliki orang begitu banyak. Datang ke Pak Mul ini kan, masya Allah ini kan sudah. Nah, nanya-nanya sesuatu, kok kayak seneng dengan yang namanya Islam ini dan dakwah Salafiyah ini. Tak tanggung-tanggung Pak Mul kasih hadiah kepada kepala suku Dayak ini. Nih Pak, itu sawit dari ujung sana sampai ujung sana itu Pak untuk Bapak. Masya Allah. Senengnya langsung diterima tuh sawitnya, langsung datang ke suku-suku Dayak itu, wah ya kaumku, ya Allah masuk Islam semuanya. Pak Mul luar biasa ini, ngasih saya kebun sawit sekian hektar, gak tanggung-tanggung, ha aslamu, masuk Islam semua suku Dayak di Pangkalan Bun, luar biasa. Apa artinya sawit sekian hektar dibandingkan dengan keislaman mereka? Kata Rasulullah SAW, la iyyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurun na'am. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang saja melalui kamu, dikasih hadiah, dikasih hidayah, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Betapa besar pahala yang kamu raih satu orang saja yang masuk Islam, luar biasa, apalagi sak suku Dayak. Itu luar biasa. Awalnya gara-gara sawit. Ngasihnya enggak cuma sepetak, semeter, semeter gitu ya. Hektaran. Awalnya mungkin sawit, tapi setelah itu menjadi orang yang paling suka dengan Islam dengan sebab akhlakul karimah yang ditunjukkan, ditampilkan oleh para pengampu-pengampu dakwah, oleh para dai. Contoh. Contoh akhlak namanya saha. Barakallahu. Aku tahu ikhwan. Luar biasa. Ini antum harus camkan baik-baik. Di zaman dahulu kala, akhlakul karimah ini betul-betul berperan penting untuk menjadi sebab orang-orang itu masuk Islam. Barakallahu. Baik-baik ikhwan. Disebutkan dalam beberapa riwayat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menggambarkan kepada kita betapa dahsyat efek akhlakul karimah ketika menghias sebuah dakwah. Di antaranya ikhwan riwayatnya, sampai yang tadi ikhwan ya. Yang lainnya ikhwan. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'al 'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jal Rafiq, zat yang maha lembut, yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan, wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti al-'unf, dan Allah Azza wa Jal akan menganugerahkan pada sifat kelembutan ini apa-apa yang tidak Allah berikan kepada sikap kekerasan dan para sikap-sikap yang selain itu. Luar biasa. Dengan rifkun, dengan kelembutan, dengan sikap yang santun, dengan sikap yang baik, akan membuahkan hasil yang luar biasa, tak tergambarkan para kelas itu, yang tidak mungkin terwujud dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara yang kaku, dengan cara-cara yang kurang baik. Disebutkan dalam lafaz yang lain dalam Sahih Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya ar-rifqa, kelembutan ya ikhwan, kesantunan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan mencoreng-moreng muka dia. Ada rifkun, ada keindahan. Ada unfun, kekerasan, kekakuan, ada kerusakan. Maka ketika sebuah dakwah barakallahu fikum dihiasi dengan rifkun walin, kelembutan, santun, arif, bijak, yang ini merupakan akhlakul karimah yang sangat tinggi, maka akan memperindah dakwah tadi. Dakwahnya akan indah, akan bagus, akan mempesona, akan menyenangkan. Orang baru lihat sudah senang. Apalagi terus menelusurinya dan mengkajinya. Akhlak namanya rifqun wali, kelembutan dan kesantunan barakallahu. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla semata engkau wahai Rasul bisa bersikap lembut kepada mereka, para musyrikin tadi. Kalau seandainya kamu itu bersikap kasar dan kaku hatinya, niscaya mereka semua akan lari seburat dari sisi. Dengan kelembutan, orang akan cinta, orang akan suka, orang akan memandang dengan enak ya. Ini penggambaran secara global bagaimana efek dahsyatnya akhlakul karimah, akhlakul karimah pada dakwah ila Allah. Barakallahu. Dan tidak cuma itu ya kawan, masih banyak lagi yang lain-lainnya yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itulah banyak orang-orang tertarik masuk Islam dengan sukacita. Para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in semakin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak pula orang-orang yang masyaallah luar biasa ya kawan, mencintai dakwah yang mulia ini, walaupun kita harus berkorban, walaupun kita harus dituntut banyak kesabaran, tapi efeknya sangat dahsyat. Ada sebuah riwayat ya kawan yang menjelaskan bagaimana sabarnya Rasulullah SAW dalam menyikapi para madu'unya. Sikap sabar itu merupakan akhlakul karimah. Dalam Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arbah menceritakan, katanya Anas bin Malik, suatu hari aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul menggunakan burdah najran, jadi semacam syal yang dikalungkan di leher. Ini burdah dari najran. Nah sekarang masih ada najran antara Hijaz dengan Yaman. Ghalidul hasyiah, yang bagian samping-sampingnya itu kasar ya. Kata Anas bin Malik, tiba-tiba beliau dihadang oleh Arab gunung, Arab pedalaman, Arabi. Langsung dia mengambil burdahnya Rasul. Langsung diambil burdahnya, dikuat, ditarik dengan sekuat tenaga oleh Arab Badui tadi. Kata Anas bin Malik, sampai saya melihat bekas tarikan itu burdah membekas di lehernya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di pundaknya. Saking kerasnya ditarik sekuat tenaga sama Arab Badui tadi. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, murli min malillahi allazi indak." Sambil narik begitu kuat mengatakan, "Wahai Muhammad, perintahkanlah untukku dari harta Allah yang ada pada kamu." Bahasanya Ikhwan, minta uangnya. Narik keras, begitu kencang, saya membekas Ikhwan. Tiba-tiba, "Hei Muhammad, minta uangnya." Jadi wong Jawa welasane. Mana ya? Allahu musta'an. Minta uang. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Faltafata ilaihi wa dhahik." Rasul hanya menoleh kepada itu budak itu Arab pedalaman dan tersenyum. Tersenyum. Tsumma amara lahu bi'ata. Lalu Rasul memerintahkan supaya dia dikasih uang. Masyaallah. Rasul Nabi diperlakukan seperti itu. Ayo kalau ditarik syalnya, ditarik kuat sampai membekas. Dipikir ada apa? Ujung-ujungnya pelasane Pak, njuk duit. Rasul tidak marah. Beliau tersenyum dan minta kasih dia duit. Ini luar biasa. Itu namanya akhlakul karimah dalam perkara dakwah. Ditunjukkan Nabi kita Muhammad SAW. Dicontohkan langsung sama beliau. Ya, akhlak dalam perkara dakwah menghadapi model-model mad'u primitif yang jahil, tidak ngerti adab, tidak ngerti akhlak. Ya orang orang jahil, orang-orang Arab ini orang jahil. Dengan sabar beliau menghadapi mereka. Nah, itu Rasul ya ikhwan. Nah, bisa untuk bayangkan orang sekarang, nah iya kak Rasul. Tidak usah jauh-jauh, seorang presiden, kepala desa, ya, kepala desa yang menjadi ujuk, langsung ada orang menghadang kepala desa tadi itu, naik motor, stop, beli. Apa di perut? Langsung ditarik kerahnya, diangkat jadi pak lurahnya. Ayo ini. Ada apa? Pelasannya pak lurah. Pelasannya pak lurah. Kira-kira lurahnya itu bakal ngapain ya? Waduh, itu jengkelnya mungkin bakal dilawan sama pak lurahnya ya. Digini kan mungkin langsung tangkis sama dia, gelut mungkin bisa tengar ya. Ada apa? Melasani pak lurah. Allah nista. Bisa tuh bayangkan seorang camat dibegitukan. Anak nggak yakin, sabar ya. Seorang bupati dibegitukan. Wah, tambah gak karuan. Ngamuk ya. Apa seorang presiden dibegitukan. Wah, gak karuan. Seorang nabi, seorang rasul. Kedudukannya di atas mereka semuanya. Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Mencontohkan kepada kita semuanya barakallahu'alaikum sosok seorang da'i yang penuh akhlak, penuh kesabaran, penuh perjuangan, penuh pengorbanan dalam menghadapi tipikal-tipikal madu'u yang jahil. Barakallahu'alaikum sabar. Sabar ya. Bahkan lebih daripada itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di Bani Thaqif, di suku Autos, barakallahu fikum, di daerah Taif, itu beliau berdakwah di sana bukan disambut dengan baik, tapi kemudian beliau direndahkan, dihinakan, dilecehkan. Ketika beliau keluar dari Taif, anak-anak sama perempuan membuat saf kanan dan kiri kayak jalan gitu ya. Beliau pun melangkah, mereka semuanya melempari batu, melemparkan batu kepada Rasulullah. Beliau berdarah. Beliau betul-betul begitu sedih, begitu sempit dadanya. Tak terasa beliau sudah tiba di sebuah tempat. Dilecehkan kaumnya, dihinakan kaumnya. Ini yang melempari batu anak-anak ya, itu pelecehan ya. Perempuan-perempuan lagi, pelecehan ya. Sampai luka-luka, sampai jangan lupa beliau berkorban ya. Sampai di sebuah tempat Nabi kita Muhammad dipanggil oleh Malaikat Jibril. Ya Muhammad, ini ada Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, mau ketemu sama kamu. Diutus oleh Allah Azza wa Jal, terserah engkau memerintahkan dia untuk apa. Datang Malakul Jibal memanggil Rasulullah. Katanya malaikat gunung, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lakwana malakul jibal. Ya Muhammad, Allah Azza wa Jal telah mendengarkan ucapan kaum kamu terkait dengan dakwah kamu. Saya adalah malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'muruni bi amrik famashi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengutus aku kepadamu supaya engkau memerintahkan kepada aku dengan apa yang kamu perintahkan, aku akan laksanakan apa yang kamu kehendaki. In syi'ta adbaqtu 'alaihimul akhsabain. Kalau kamu mau ya wahai Muhammad, aku akan timpakan pada mereka dua gunung ini. Gunungnya diangkat langsung ditimpakan kepada mereka semuanya. Maka Rasul mengatakan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihi man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Jangan kamu timpakan gunung-gunung itu kepada mereka. Bahkan saya berharap semoga Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka, anak-anak cucu mereka, orang-orang beribadah kepada Allah semata dengan tanpa sebutu. Sudah dianiaya, disakiti, dicemooh, dihinakan, direndahkan, dilempari batu, berdarah, dikasih kesempatan untuk membalas, belum nak mau. Bahkan berdoa kepada Allah Azza, semoga di tengah-tengah mereka ada orang yang bisa beribadah kepada Allah Azza. Jika disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan seorang nabi dari nabi-nabi yang terdahulu dipukuli oleh kaumnya, nabi ya. Dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah. Maka kata Rasulullah SAW, itu nabi mengusap darah dari wajahnya. Bersimbah darah, diusap dari wajahnya. Sambil mengatakan, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, ampunilah kaum karena mereka enggak memiliki ilmu. Berdarah-darah, dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah. Tidak marah, tidak balas dendam. Nabi ya ikhwan, tidak balas dendam. Justru mendoakan kebaikan untuk kaumnya. Semoga Allah mengampuni mereka semua dikarenakan mereka tidak memiliki. Ini semua ikhwan akhlak, kesabaran, keuletan, ya, perjuangan dan segala macamnya, kelembutan, kesantunan. Ini semua akhlak. Yang dengan ini semuanya lah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam itu tersebar dengan cepat. Orang itu begitu mencintai Islam sepenuh hati, dikarenakan betul-betul memandang Islam begitu indah, mempesona, akhlaknya mulia, nabinya seorang yang memiliki akhlak yang mulia, kaum musliminya juga mulia, akhlaknya, budi pekertinya, muamalah-muamalahnya, langsung. Yang muslim semakin cinta kepada rasulnya, yang muslim semakin cinta dengan agamanya, yang non-muslim kepincut dengan Islam. Tertarik untuk masuk Islam dikarenakan akhlak yang mulia dan keinginan Islam yang ada. Sehingga pada masa itu mereka semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirnahu kana tawwab. Luar biasa. Ini semua adalah efek daripada akhlakul karimah dalam dakwah. Sudah langsung dicontohkan Rasul di zamannya beliau dan para sahabat. Dan begitu nampak, begitu nyata efeknya. Maka begitu pula kita semua ikhwan fillah a'azzakumullah ditujukan kepada para asatidzah, para duat, para ustaz-ustaz, para dai-dai, para pengampu-pengampu dakwah. Contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Tampilkan akhlak yang mulia ini pada dakwah kalian. Orang yang paling layak untuk memiliki akhlak sebelum yang lain adalah kalian. Para ulama, para masyayikh, para ustaz, para dai, para pengampu dakwah. Merekalah yang lebih layak terlebih dahulu menunjukkan akhlak yang mulia pada mereka. Baru yang lainnya ya. Itu akan sangat dahsyat efeknya. Dengan akhlakul karimah. Yang pertama akan membuat masing-masing kita barakallahu fikum meraih keutamaan-keutamaan tadi. Dengan akhlakul karimah kita akan bisa mengajak person-person umat Islam memperbaiki dirinya. Yang menyimpang, yang sesat kembali kepada sunnah. Yang ahli maksiat, yang ahli kefasikan kembali kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Awamun nas, orang-orang awam yang masih awam tentang masalah Islam, tertarik mengkaji Islam, mengkaji sunnah dan mengamalkan dalam kesehariannya dikarenakan akhlak yang sangat mulia. Bahkan non-muslim sekalipun diharapkan barakallahu fikum akan bisa memeluk agama Islam dikarenakan menyaksikan betapa indahnya Islam ini, betapa mulianya Islam ini, betapa luhur akhlaknya kaum muslimin. Itu yang harus kepada kita semua ya ikhwan barakallahu fikum. Efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Ini yang harus dicamkan baik-baik barakallahu fikum. Sehingga apa yang disampaikan tadi ikhwan itu semuanya adalah hadis Rasul, contoh-contoh Rasul yang harus kita contohkan, yang harus kita contoh, yang harus kita wujudkan di dalam keseharian kita dalam berdakwah kepada Allah. Efeknya akan luar biasa, akan dahsyat. Seperti yang digambarkan tadi ikhwan, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semakin bagus akhlaknya akan semakin bagus efeknya. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah sering membawakan cerita dakwahnya para masyayikh beliau sebelumnya dan beliau sendiri. Dakwah yang luar biasa hebat, yang mungkin kita pribadi masing-masing barakallahu fikum belum sampai tingkatan itu, tapi disampaikan untuk ibrah sebagai pelajaran. Barakallahu fikum. Beliau mencontohkan salah seorang guru beliau dari India, saya lupa namanya ya. Seseorang yang begitu lembut, dakwahnya begitu halus. Suatu kali beliau ini diganggu sama orang-orang yang gak suka dengan dakwah. Ganggunya gak tanggung-tanggung ya. Dipukuli. Persis kayak yang disampaikan dalam keterangan riwayat yang di atas saya. Dipukuli sampai pingsan. Dipukuli sampai pingsan, diseret jasadnya ke tengah jalan. Beliau salah apa ya? Beliau salah apa? Apakah beliau seorang preman? Apakah beliau orang yang memiliki akhlak yang begitu jelek? Itu dikarenakan dakwah tauhid, dakwah sunnah yang beliau sebarkan di sana. Ya resiko yang namanya menebarkan dakwah ya bakal nggak bakal mulus, pasti ada yang memusuhi, yang nggak suka ini nggak tanggung-tanggung ya, dibogemi ya, didugu jadi ya, dibogemi sampai pingsan. Terus langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib, ini kan tindakan kriminalitas. Panggil pihak kepolisian, ditangkap itu pelaku. Salah dia jelas. Tangkap dia. Begitu beliau siuman, tersadar. Yang pertama kali beliau tanyakan terkait dengan dibawa kemana yang mukul dia itu. Dibawa kemana dia? Ya ditangkap sama hukum apa mungkin? Jangan tangkap. Enggak mungkin ya Syekh, enggak mungkin. Itu kesalahan besar. Itu sudah urusannya kepolisian. Ditangkap oleh pihak kepolisian. Dibawa kemana dia? Di penjara. Di penjara ya, mukuli orang. Di penjara. Enggak mungkin dikeluarkan dikarenakan begitu jelas nyata kesalahan dia memukuli seseorang yang enggak bersalah. Penjara. Masya Allah. Bayangkan. Beliau yang dipukuli. Tapi sedikit pun beliau tidak balas dendam atau marah kepada sang pelaku. Tanyakan, jangan tangkap dia segala macam. Begitu tahu di penjara, maka beliau rahimahullah ta'ala ikhwan, sebagai orang yang mengurusi anak dan istri sang pelaku selama ditinggal di penjara. Jangan di penjara kan? Anaknya, istrinya, gak ada yang ngurusi. Beliau menyuplai makanan, dikasih makanan, dikasih ini, diurusi sampai itu keluar dari penjara. Luar biasa. Efeknya dahsyat. Orang tadi yang asalnya begitu benci kepada dakwah sunnah, begitu benci kepada syekhnya, begitu dia diselesaikan urusan penjaranya, keluar dari penjara, ya kan, yang pertama kali dicari syekh tadi. Langsung insaf di hadapan beliau dan menjadi orang yang saleh. Taklim ngaji kepada beliau jadi orang yang saleh. Luar biasa. Butuh pengorbanan. Ya enggak mesti ya harus antum didoku dulu gitu ya. Enggak. Itu pengorbanan. Yang kita ambil lihat bagaimana akhlak yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Santun, masya Allah. Jangan lupa kisah yang ma'ruf, yang ma'rufah terkait dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam tarjamannya beliau. Disebutkan dalam tarjamah beliau, kitab kecil ya, itu oleh Abdul Aziz As-Sadhan. Di antara akhlak mulia yang ditunjukkan Syekh bin Baz banyak sekali. Di antaranya barakallahu fikum adalah kisah beliau dengan seorang maling di rumahnya. Jadi Syekh bin Baz ini, Ivan, karena beliau seorang yang buta, di kamarnya dikasih bel untuk keluarganya. Jadi kalau beliau mencet bel, ada hajat. Ini ada pencetan bel untuk membangunkan sholat keluarganya, dan pencetan bel ada sebuah hajat yang sangat penting. Suatu malam ada seseorang yang mengendap-endap di rumahnya beliau, ingin maling. Mendap, langsung dia lompat pagar. Di sana rumahnya mesti ada pagarnya, tinggi. Dia lompat pagar, tahu-tahu terjatuh. Tidak sadar dia, tiba-tiba tangkap polisi. Jadi kadang-kadang sebenarnya ini orang malingnya itu sebenarnya bukan asli maling sih, Pak. Disebutkan dalam itu cerita, ini orang sedang kalut pikirannya. Dia berasal dari wilayah kalau nggak Pakistan, Bangladesh ke Saudi, jadi tenaga kerja asing gitu ya. Dia lagi banyak tanggungan, ibunya juga lagi sakit keras, harus dioperasi dan segala macam, membutuhkan banyak biaya. Dia nggak punya biaya. Kalut, pusing, lagi suntuk, tahu-tahu terpetik kepingin nyuri. Dikarenakan dia kalut tadi itu, naik pagar terjatuh nggak sadar, pegang sama pihak polisinya. Gimana ceritanya kepegang? Jadi waktu itu Syekh bin Baz rahimahullah lagi kiamulai, belum subuh. Beliau mendengar ada suara yang kresek-kresek gimana di wilayah halaman tuh ya. Ini kok ada yang nggak beres suaranya ini? Langsung beliau mencet bel, bangunkan keluarga itu sholat. Bangun kabeh kan. Loh, ini jam berapa ini? Kok disuruh saat subuh ini? Masih malam ini. Ada yang gak beres ini. Langsung menuju kamarnya. Ada apa, ada apa? Coba kamu kalian lihat. Itu ada sesuatu di halaman itu. Benar langsung. Ada orang masuk di rumah beliau. Panggil beliau tangga. Begitu beliau selesai, beliau tanya, ada apa, ada apa, ada apa? Nah ya Syekh, ini ada seorang maling yang masuk rumah, kita kasihkan proses. Siapa maling? Dibawa kemana? Ditangkap sama polisi ya. Jangan. Suruh dia kemari. Tidak boleh ditangkap oleh pihak kepolisian. Dia seorang mufti, dibiarkan. Yep, saatnya bersolat subuh. Ini maling disuruh sholat, dipegang tangannya sama Syekh, ceklat sama Syekh bin Baz. Sudah sholat subuh di situ, saya subuh kan beliau memberikan taklim dars harus dia sambil Syekh. Ini orang baru sadar, kagetnya luar biasa. Ternyata yang di sampingnya itu Syekh bin Baz. Sholat subuh siapa? Jadi umumkan darasnya Syekh bin Baz. Lu tadi tu aku terpaksa sama Syekh bin Baz. Maruf Syekh bin Baz ya, Pak. Malunya luar biasa. Itu kan ya Allah. Malunya luar biasa. Nah, selesai tadi segala macam sudah waktunya beliau sarapan. Terpaksa sama Syekh. Tidak sarapan. Kemudian ditanya, ya bunai. Beliau kan sepuh, masih muda, panggil anak. Nah, kenapa kamu kok maling? Tanya, kenapa kamu kok maling? Cucu dia ngomong, maaf ya Syekh, saya bukan seorang maling ya Syekh, saya enggak berniat untuk maling ya Syekh. Kenapa? Diceritakan segala kesuntukan dia selama ini ya Syekh. saya kondisinya sedang sulit, ibu saya di negara saya sakit keras, dia butuh banyak biaya untuk pengobatan dan perawatan, saya nggak punya apa-apa ya Syekh, pada gini-gini. Saya paham. Masya Allah, dikasih fulus sama Syekh bin Bas, dikasih uang. Nih, uang, kasih tiket, sana kamu pulang ke negara kamu, ini untuk ibu, untuk biaya pengobatan. Pulang. Tidak lama, sudah berlama, setiap bulan datang lagi dia. Datang sudah berubah, jadi seorang yang betul-betul belajar Islam dengan benar. Yang tadinya begitu sudah istiqomah, multazim, kata itu. Sudah bagus. Sudah datang ke majlisnya Syekh bin Bas lagi. Setalib mendekati. Assalamualaikum ya Syekh. Syekh, saya dulu yang maling rumahnya Syekh. Loh, gimana kabarnya ibu? Langsung. Alhamdulillah Syekh, sudah operasi segala macam. Alhamdulillah, ibu saya sudah sehat walafiat. Alhamdulillah, saya juga sudah ke usaha sana, sudah mulai maju. Alhamdulillah Syekh. Ini ya Syekh, kembalian dari biaya operasinya. Jujur ya spesialnya. Untuk kamu sudah. Alhamdulillah dikasih kesehatan pada ibu kamu. Semenjak itu, Masya Allah, orang yang paling cinta dengan Syekh bin Bas dan paling semangat dalam menghadiri halaqah-halaqah Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Akhlak ya Pak. Yang untuk dapat satu orang ngerti sunnah itu enggak sembarangan ya Pak. Jangan cucu mimpi, tahu-tahu kuduk semuanya. Orang sapakan pun belajar sunnah. Masya Allah, ini zamannya zaman fitnah ya. Ini zamannya zaman banyak perusakan ya. Zaman keterasingan sunnah. Dibutuhkan yang namanya perjuangan kita bersama. Pengorbanan kita bersama. Mengorbankan mungkin harta kita, waktu kita, bahkan fisiknya kita. Dihias dengan akhlak yang begitu mulia menghadapi mereka semua. Supaya sampai ini dakwah kepada semua masyarakat. Dengan indah, dengan bagus, dengan penuh akhlak. Efek yang luar biasa. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini sebagai pelajaran untuk kita semuanya masing-masing. Ketika saya menyampaikan bab ini, yang pertama kali kena ya saya pribadi. Nah, saya pribadi. Tapi untuk antum sekalian barakallahu, terutama yang dari pangkalan pun, hiasi dakwah kalian, dakwah sunnah, dakwah salafiyah dengan akhlakul karimah. Ilmiah jelas, keilmuan itu jelas dikedepankan. Terkait dengan pembahasan akidah, tauhid dan segala macam itu fokus. Dakwah tauhid itu ciri khas dakwah salafiyah. Tapi dalam keseharian, dalam penyampaiannya, dalam penampilan dakwahnya harus betul-betul dihiasi dengan akhlakul karimah, baik pada ustadznya, para dai-dainya, para pengampu-pengampu dakwahnya, para pengurusnya, para pengasuhnya, semua para ikhwah yang ada harus menampilkan akhlak yang sangat mulia ketika bermuamalah dengan sesama kaum muslimin terutama yang awam. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahannya kepada kita semua dan keberkahan kepada dakwah salafiyah yang kita usung selama ini. Barakallahu fikum. Sehingga ke depan diharapkan dakwah yang sangat mulia ini berkembang, diterima oleh masyarakat dikarenakan akhlak yang mulia pada pengampu-pengampu dakwahnya dan pada para ikhwah-ikhwahnya. Barakallahu fikum. Sebentar cukup ya ikhwan. Nah, saya perhatikan untuk jam tengah-tengah ini sebenarnya ngantuk-ngantuk tapi labas. Nah, diteruskan lagi insyaallah ba'dal maghrib. Khusus pada maghrib kita akan ulas efek buruk akhlak yang tercela terkait dengan dakwah. Ini penting untuk diingatkan untuk kewaspadaan barakallahu. Sementara cukup ya ikhwan, kita persiapan untuk maghrib dan juga ini Jumat, waktu-waktu yang mustajab di akhir-akhir asar setiap hari Jumat dimanfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Di kadang waktu mustajab, doa untuk kebaikan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga dakwah yang kita emban selama ini. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.